nanti. Kau tetap gak peduli, kau tetap saja diam. Padahal telah berkali-kali ku kecewakan kamu. Mungkin hatimu telah membatu, kau tetap tak berubah. Caci aku, maki aku, sakiti aku, tapi jangan diam. Caci aku, maki aku, sakiti aku, tapi jangan diam. Aku bohongi kamu, selalu menyakitimu, gak setia padamu, kau cuma